السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، أما بعد. Maka kita lanjutkan pembahasan syarah jurumiyahnya terkait, masih terkait permasalahan isim ghair munsharif, tepatnya pada subjudul khulasatut ta'nits. Ini ringkasan tentang permasalahan ta'nits. Kata beliau, maka mu'annatsan bil alifil mamdudati awil maqsurati fahuwa mamnu'an min as-sarfi sawa'un akana 'alaman aw sifatan aw isman jamidan. Jadi selama dia itu berupa isim mu'annas dengan alif mamdudah, atau berupa isim mu'annas dengan alif maksurah, ya isim mu'annas ya, karena ada juga yang bukan isim mu'annas berakhiran alif mamdudah dan alif maksurah, yang berarti isim mu'annas tersebut alifnya itu adalah alif ta'nits. Jadi setiap isim mu'annas ataupun apa saja yang dia itu berupa isim mu'annas dengan alif mamdudah ataupun isim mu'annas dengan alif maqsurah, maka mamnu'un minas sorfi, tercegah dari pentanwinan, tidak dapat ditanwinkan. Sawa'un akana 'alaman, baik isim mu'annas tersebut berupa alam, atau isim mu'annas tersebut sifatan berupa sifat, atau isim mu'annas tersebut berupa isim jamid. Jadi enggak memandang alam, sifat ataupun jamid. Yang penting selama dia berakhiran alifut ta'nits al-mamdudah dan alifut ta'nits al-maqsurah, maka mamnu'un minas sarfi. Kemudian harus mu'annas. Ya, harus mu'annas. Karena secara nanti, otomatis ada nanti isim maqsur dan isim mamdud yang enggak mu'annas. Enggak mu'annas ya. Contoh seperti nanti dia enggak mamnu'un minas sarfi. Iyalah, otomatis. Enggak lah, hamra itu mu'annas ya. Ya, contohnya seperti ibtida'un. Ya, maka ibtida' bukan isim mu'annas. Atau contoh lain seperti ghairu munsharif. Munsharif lah berarti? Oh iya, munsharif. Oh, enggak ghairu munsharif. Benar ya. Ya, enggak ghairu munsharif. Jadi enggak munsharif gitu ya. Aku pun jadi bingung kan. Ya, benar. Enggak ghairu munsharif ya. Baik. Nah, jadi kedua, makana mu'annasan bighairil alifi fahuwa thalathatu anwa'in, mu'annasun lafzan wa mu'annasun ma'nan wa mu'annasun lafzan wa ma'nan. Hah? Ya, ini ada bawahnya ya, lafzan wa ma'nan ya. Ya, ini berarti susunannya bagus gitu ya. Gak ada bawahnya ya. Gimana ya, mungkin kalau saya kira itu ammiyah ya, bahagian daripada perkara ammiyah yang memang sulit untuk dihindari untuk saat ini, barangkali demikian, wallahu a'lam bishawab ya. Karena apapun ceritanya ya, semakin ke belakang yang manapun dan permasalahan apapun itu kualitas menurun gitu. Ya, wallahu a'lam. Nah, jadi makana mu'annasan, ya kalau misalkan kita mau menjaganya silahkan ya, saya pikir itu bagus. Maksudnya kalau kita berniat berazam menjaga koautentikan bahasa Arab tersebut, ya silahkan, saya pikir itu bagus ya, dengan memperdalaminya agar terjaganya lidah daripada kesalahan di dalam berbahasa. Nah, kata beliau, makana mu'annasan bighairil alifi fahuwa thalathatu anwa'in, mu'annasun lafdan wa mu'annasun ma'nan wa mu'annasun lafdan wa ma'nan. Nah, kalau misalkan dia itu berupa isim mu'annas tanpa alif, maksudnya berupa isim mu'annas yang kemu'annasannya bukan karena alif ya, seperti kasus di atas, yaitu yang isim mu'annasnya karena alif mamduda ataupun alif maksurah. Nah, ini bukan karena kedua alif tersebut. Jadi kemu'annasannya bukan karena kedua alif tersebut. Fahuwa thalathatu anwa'in, maka di sini ada tiga macam pula. Jadi untuk isim mu'annas yang kemu'annasannya bukan pakai alif, itu ada tiga macam. Ada yang disebut dengan mu'annasun lafzan, ada mu'annasun ma'nan, dan ada mu'annasun lafzan wa ma'nan. Ya. Mu'annas secara lafaz, jadi lafaznya memang secara lafaznya memang dia itu mu'annas. Dan ada yang secara maknanya dia baru mu'annas. Ada pula yang baik secara lafaz maupun maknanya dia mu'annas. Nah, wa kullun yushtaratu fihil alamiyyatu. Masing-masingnya itu disyaratkan padanya, ya, pada ketiga macam tersebut, itu alamiah, ya, berbeda dengan kasus yang bil alifil mamdudah, ya, ataupun bil alifil maksurah, tidak disyaratkan alamiah. Nah, kalau yang dia itu muannasnya tanpa alif, yang kemudian ada tiga macam tadi, kan begitu, maka itu disyaratkan padanya alamiah, yaitu unsur lainnya, ya, sementara kalau yang tadi kan tidak ada unsur lainnya, hanya ada satu unsur saja. Nah, ini ada unsur lainnya, unsur pendukungnya, bahkan dinyatakan sebagai unsur utama, kan begitu. Jadi alamiah yaitu yang bersifat alam. Walau kana ghaira alamin fa innahu yansarifu, karena kalau misalkan dia tidak berupa alam atau tidak bersifat alamiah, maka sekalipun dia mu'annas lafzan, mu'annas ma'nan, mu'annas lafzan wa ma'nan, ya munsarif, maksudnya munawwan. Sawa'un kana sifatan, sekalipun dia berupa isim sifat, jadi cuma alamiah, ya. Jadi kalau ada isim mu'annas berakhiran ta' marbutah atau mu'annasnya menggunakan ta', namun tidak ada kealamiahan padanya, ya, unsur alamiah padanya, maka ya bertanwin, sekalipun kita tahu itu adalah isim sifat, ya, sawa'un kana sifatan, maka tetap munawwan. Aw sawa'un kana isman jamidan, maka tetap yang sharif. Marra bina qabla qalilin, baru aja telah lalu di kita, baru aja telah lewat di kita. Nazartu ila talhatin azimatin, maksudnya ungkapan nazartu ila talhatin azimatin. Jadi fa'il dari marra adalah jumlah mahkiyah. Jumlah mahkiyah itu nazartu ila talhatin azimatin. Inilah yang menjadi fa'il bagi marra. Jadi fi mahalli raf'in. Ya, fa'il marra. Marra bina qabla qalilin nazartu ila talhatin azimatin. Wa rawaitu an talhata ibni Abdullah, ibni Abdullah, ya tayyib. Rawaitu an talhata ibni Abdullah wa qulna inna hadhihi al-ibarata sahihatun. Maka kita komentari bahwa kedua ibarah ini benar. Walau di sini inna hadhi, ya. Seharusnya inna hatani. Inna hatani al-ibaratani sahihatani. Wallahu a'lam. Baik. Nah, ibarah ini benar. Ya, kita katakan aja ini sabakul lisan gitu, ya. Berarti itu umpama ini. Aish itu artinya orang yang hidup, betul? Ya, orang yang bermaisyah lah memang. Oh, ya, orang Aisyah itu maksudnya mencari kehidupan. Aish artinya hidup. Ya, ya, Aish berarti ya hidup. Itu kan berarti orang yang hidup. Hidup. Jadi orang lah pokoknya, ya. Aku melihat seorang wanita yang mulia. Berarti di sini roh itu aku melihat syaitan kalimatan seorang wanita hidup yang mulia. Orang ini. Ya, seorang wanita hidup yang mulia kan? Iya. Yeah. Ya kan? Kalau seandainya nama orang, berarti roh itu Aisyata gitulah ya. Iya, yeah. Al-Karimata. Al-Karimata. Makanya makanya di sini kasusnya kan marra bina qabla qalil katanya. Nazartu ila talhatin azimatin. Benar katanya. Wa raaitu an talhata. Yang disebut tadi bukan nama orang. Bukan. Nama pohon. Betul. Iya. Nah, kemudian nama pohon berarti kan alam enggak ya? Ini bukan nama pohon. Misal kayak apa? Yang biasa kita tanam selalu itu. Itu daun dara namanya ya. Bidara. Daun bidara ya, daunnya yang pohonnya bernama bidara. Ya. Pohon bidara kan. Nah, itu kan salah satu nama pohon kan. Ya. Tapi itu bukan alam. Iya, itu bukan alam. Ha. Ya, itu bukan alam. Ya sama kayak buah. Buah kan ada durian, ada rambutan. Nah, durian, rambutan itu bukan alam. Kecuali kalau duriannya antum kasih nama. Betul. Ini agak sulit memang ini perkara alam ini. Baik. Nah, jadi itu kata beliau, inna hadhihi al-ibarata sahihatun. Ya. Berarti kalau misalkan pakai isim muannas musannanya pun seharusnya yang benar adalah inna hatainil ibarataini. Inna hatainil ibarataini sahihatani kan gitu. Ya. Karena kan inna malahnya menasabkan ya. Lau qultu nadartu ila Talhatal Karimi. Ini dia. Ya, lau qultu nadartu ila Talhatal Karimi wa rawaitu an Talhat bin Abdullah sahihun. Sahihun gitu. Jadi itu benar ya. Jadi kalau misalkan pun aku katakan, Oh iya ini nanya ya. Jadi kalau aku katakan nadartu ila Talhat al-Karimi wa raaitu an Talhat bin Abdullah sahihun. Naam, limadha? Ya, maka benar. Kenapa? Li'anna al-awwala sara 'alaman ila Talhat al-Karima. Ma'nahu rajulun. Idzan huwa 'alamun. Ya, mas, tapi dia itu nama si laki-laki tersebut. Lakin ya. Iya, salah. Lakin wa ta'nitsu lafdhiyun aw ma'nawiyyun. Cuma itu ta'nitsnya lafdhi atau ma'nawi, maka kita katakan lafdhiyun. Nah, demikian. Ya, maksudnya jadi Talhah tadi itu muannasnya muannas lafdhi karena faktanya dia itu rajul, laki-laki kan gitu. Lakin ta'nitsu. Itulah kenapa bisa harus ada wawnya kan ini. Iya. Terus ngapain di kasar penuh? Enggak bisa jadi salah cetak juga sih. Baik, kemudian kata beliau kemudian beliau membawakan contoh dari kitabullah. Qala Allah Ta'ala innallaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan. Baqaratan masrufatun. Kenapa? Baqaratan masrufatun am ghairu masrufatin? Apakah baqarah itu bertanwin atau tidak bertanwin? Maka jawabannya masrufatun. Wa kullu munawwanin masrufun, dan setiap isim yang ditanwinkan itu kita istilahkan dengan masrufun, artinya disorof. Limadha sarifat ma'a annaha muannatsatun lafdan wa ma'nan. Bagaimana bisa dia itu di ataupun masrufah? Ya, bagaimana bisa baqarah itu masrufah di saat dia itu muannas secara lafaz bahkan secara makna? Karena memang dia betina. Lafaznya ada ta, kan gitu ya, ada ta marbutah. Kemudian hakikatnya dia betina kan gitu. Nah, bagaimana bisa? Li'annaha laysat alaman. Ya, karena dia bukan alam. Sebab tadi apa? Ketentuannya di sebelumnya wa kullun yushtaratu fihil alamiyatu. Kan begitu. Nah, kemudian li'annaha laysat alaman wa nahnu nashtaritu ishtarata yashtaritu ya kan ya nashtaritu fi at-ta'nits bighairi al-alif ay yakuna 'alaman, dan kita mensyaratkan di dalam pentaknisan selain dengan alif ya, selain dengan alif ya, di sini ada sedikit perbedaan susunan dalam bahasa Indonesia ya, karena kalau misalkan dengannya kita duluin dengan selain alif, mana yang biasanya kita gunakan, selain dengan alif atau dengan selain alif? Mana yang benar dalam bahasa Indonesia? Selain dengan alif atau dengan selain alif? Selain itu bahasa Indonesia ya? Tapi kalau itu diartikan memang nah, ya ini makanya saya bilang. Jadi yang Indonesia bagaimana? Selain dengan alif atau dengan selain alif? Dengan selain. Bukan selain dengan alif ya? Selain dengan alif bukan ya? Jadi Muhammad pergi sama murid manapun selain dengan Umar, atau Muhammad pergi dengan murid manapun dengan selain Umar. Beda ya. Perlu belajar bahasa Indonesia lagi kayaknya nih. Pertama. Selain Muhammad. Muhammad pergi ke Muhammad pergi dengan apa bersama semua temannya selain dengan Umar, atau Muhammad pergi bersama teman-temannya dengan selain Umar? Nah, yang betul. Selain dengan Umar atau dengan selain Umar? Betul, betul ya? Iyalah, otomatis gitu ya kan. Kan dikecualikan ya kan. Cuma dengan selain Umar atau selain dengan Umar kan gitu. Ah, kayaknya perlu belajar bahasa Indonesia kita. Tapi yang pasti begini ya, kalau dalam bahasa Arab ya kayak begini, dengan selain baru alifnya. Jadi at-ta'nis bi ghairil alif. Kalau walau mungkin kalau dalam bahasa kita sehari-hari bisa jadi ghairnya dulu, maksudnya selainnya dulu baru dengan baru alif kan gitu. Wallahu a'lam. Wa nahnu nashtaritu fi at-ta'nis bi ghairi al-alif ay yakuna 'alaman. Dan kita mensyaratkan untuk pentaknisan yang tanpa alif, ya. Maksudnya tidak dengan alif, ya. Tidak dengan alif. Tidaknya lagi saya duluin ya, bukan dengan tidak alif. Yang mana yang benar? Ya, saya secara refleks mengatakan tidak dengan alif gitu ya. Apakah itu yang benar atau dengan tidak alif gitu ya. Dengan selain itu yang benar. Dengan selain. Ya, selain kan sama dengan tidak ini kan. Ya, selain kan sama dengan tidak. Jadi berarti dengan tidak. Oh, selain selain dengan alif gitu ya. Bukan dengan selain alif. Dengan selain alif. Oh, berarti dengan tidak alif. Karena kan selain kan sama dengan tidak kan, nafi kan gitu. Dengan tidak alif. Muhammad pergi dengan selain Umar. Umar. Nah, berarti Muhammad pergi dengan tidak Umar. Atau tidak dengan Umar. Bingung kan? Bingung. Ya, ini kan kita memang bahas bahasa ya. Enggak apa-apa kan dilek-lek kan gitu ya. Karena kan kita memang bahas bahasa kan nih. Ya, memang wadahnya kan gitu ya. Iya, memang wadahnya. Jadi enggak apa-apa kita lek-lek. Iya. Baik, nah demikian. Sama aja gitu. Baik, jadi intinya ya pokoknya atau yang manapun itu nanti kita pelajari lah bahasa Indonesia. Tapi kalau di bahasa Arab begini susunannya, bi ghairil alifi, secara harfiah berarti dengan selain alif secara harfiah. Adapun mungkin kalau secara apa namanya itu ya, secara kalau selain secara harfiah secara apa namanya itu? Kalau ya secara tarkib ya, secara susunan ya, secara konteks, adapun secara konteks ya mungkin tinggal antum biasakan sajalah ke kebiasaan kita sehari-hari ya. Ya silahkan susun itu sebaik mungkin agar orang bisa paham. Ya, itu yang terpenting. Nah, wa nahnu nashtaritu fi at-ta'nis bi ghairi al-alif ay yakuna 'alaman. Ya itulah syaratnya. Oh ya, kemudian catatan juga sedikit ya. Memang agar orang bisa paham itu penting sih memang ya, menggunakan bahasa yang biasa digunakan oleh orang agar orang bisa paham. Cuma ada kalanya juga sesuatu yang biasa digunakan oleh orang namun itu ungkapan yang salah. Yang saya pikir itu pun perlu kita perbaiki juga. Maksudnya jangan dijadikan itu sebuah kebiasaan supaya keautentikan sebuah bahasa itu bisa terjaga kan begitu. Kenapa? Oh, iya. Nah, demikian. Jadi saya pikir itulah ya, yang perlu kita himbau gitu ya, untuk menjaga keautentikan sebuah bahasa. Ya, jadi penting bagi kita untuk mencari mana yang benar ketika kita mengatakan sesuatu gitu ya, ingin mengatakan sesuatu. Ya, contoh misalkan begini ya. Saya pikir ini kurang perhatian di dalam beretorika ya, ataupun bermantik lah. Misal Umar juga di rumah dan di sekolah. Ya, Umar juga ke rumah dan ke sekolah. Ya. Ya, Umar juga datang ke rumah dan datang ke sekolah kan gitu. Jadi Umar juga datang ke rumah dan datang ke sekolah. Lalu si pendengar bilang, oh enggak, Umar rumah aja. Kita paham. Ya, apa yang maksudnya itu kan gitu. Maksud orang yang mengkritisi tadi. Enggak, Umar rumah aja kan gitu. Jadi kan yang ngabarin kan bilang Umar datang ke rumah dan datang ke sekolah juga. Nah, lalu yang komentari bilang, enggak, Umar rumah aja katanya. Umar rumah aja. Itu jumlah atau bukan jumlah? Kita pakai kaidah bahasa Arab lah nih ceritanya. Itu jumlah atau bukan jumlah? Jumlah kan, berarti terdiri dari subjek dan predikat. Subjeknya Umar, Umar. Predikatnya Umar. Enggak. Ungkapan si komentator. Enggak, Umar rumah aja katanya. Rumah. Rumah. Mungkin enggak rumah jadi predikat Umar. Kan gitu. Nah, tapi ini biasa ini. Maksudnya biasa terdengar di kita ini. Bahasa seperti ini ya. Kan gitu. Walau kita tahu sebenarnya ungkapan lengkap dari ucapan dia itu adalah Umar cuma pergi ke rumah doang kan gitu. Ya, ke rumah kan. Bahkan ke-nya saja hilang. Ya, hilang semua. Tinggal rumah kan. Gitu. Yang mustahil rumah bisa jadi predikat bagi, kan enggak mungkin Umar itu adalah rumah gitu. Ya, sering kan? Kalau sekarang nah. Itu banyak enggak rumah aja. Nah, itulah dia. Enggak, biasanya kayaknya itu pun hilang gitu. Ya, rumah aja gitu. Nah, demikian. Jadi ya ini saya pikir ya kita perlu apa namanya? Merawatnya lah ya. Untuk menjaga keautentikan bahasa tadi ya. Wallahu a'lam. Apakah memang itu diperkenankan dalam bahasa Indonesia? Saya pun enggak tahu juga ya. Baik. Karena kan cukup bahaya ya, apalagi kalau itu dalam sebuah tulisan ya. Si Fulan pernah berkata Umar rumah aja, Umar rumah, kan ngeri kan gitu ya. Umpama kalimat tadi dinukil kemudian dituliskan dalam sebuah tulisan kan gitu, Umar rumah aja kan. Ngeri ya Umar rumah kan ya. Baik, wallahu'alam. Kemudian, lausammaita benaka baqarata, ya, lausammaita benataka, ya, lausammaita benataka baqarata, yumna'u minas sharaf. Jadi kalau misalkan kata Baqarah ini kita jadikan nama bagi anak perempuan kita, maka secara apa namanya? Secara langsung, ya, secara spontan, ya, dia pun jadi mamnu' minas sharfi. Fataqul, misalan, nadartu ila Baqarata. Ya, maka engkau pun ngomong ya, misalkan, ya, aku ngelihat si Baqarah. Ya, kan? Maksudnya seorang anak wanita yang bernama Baqarah kan gitu. Ya, jadi Baqarah binti Bakrin umpama, ya kan. Jadi Baqarah binti Bakrin. Sahihun. Ya, inilah yang benar. Oh, ini nanya ya. Sahihun, apakah benar? Ya, naam, ya. Ya, naam, sahih. Li'annaha alamun, ya, begitu. Baik. Hah? Harus kan hal-hal sahih. Baik, iya, sahihun. Enggak amiah ya. Makanya terkadang terjadi ya terjadi perselisihan di tengah-tengah mereka untuk memutuskan apakah ungkapan tersebut adalah istifham atau khabariyah gitu ya. Karena kan istifham itu apa? Istifham itu khabariyah atau bukan? Istifham bukan khabariyah, istifham adalah insya'iyah. Ya, istifham insya'iyah. Kenapa? Karena istifham itu talab kan gitu ya. Jadi istifham itu insya'iyah. Nah, demikian. Ya. Ya boleh ya, karena ada tul istifham hal itu boleh dibuang, tapi cuma hal ya, selain hal nggak boleh. Jadi ada tul istifham hal itu boleh dibuang. Nah, begitu. Hal huwa sahihun, ya, sahih kan gitu. Naam sahih. Wallahu a'lam. Wa nazartu ila baqaratin. Apa namanya badal ya. Jadi wa nadartu ila baqaratin milki Zaidin. Sahihun. Ini juga benar. Kenapa ya? Karena ini Baqarah beneran gitu ya. Baik. Idzan akramtu Baqarata bin akramtu Baqarata bin Baqarata bint Bakrin wa halabtu Baqaratan milka Zaidin. Sahihun. Jadi kalau kita ngomong akramtu baqarata binta Bakrin tanpa kita tanwinkan, dan juga kita ngomong halabtu baqaratan milka Zaidin kita tanwinin, dua-duanya benar. Al-awwal ghairu munawwanin wath-thani munawwan. Kenapa? Li'anna al-awwala 'alamun wath-thani ghairu 'alamin, makanya munawwan kan begitu. Nah, demikian. Bukan miliknya si Zaid. Iya, jadi ini badal ya. Ya, miliknya Zaid. Jadi halabtu baqaratan milka Zaidin, ya. Lembu miliknya si Zaid kan gitu. Iya. Taib. Lembu. Berarti Indonesia selain yang salah dari Zaid. Nama perempuan itu Halimatus Aisyatu. Seharusnya. Seharusnya. Maksudnya Halimatu. Enggak. Ya Halimatu panggilannya Atun. Oh iya seharusnya maksud saya. Iya seharusnya Halimatu. Bukan Halimatun. Memangnya ada Halimatun? Enggak lah. Ya makanya perempuan kalau namanya Aisyatun, Halimatun, Minatun, itu panggilannya ujung-ujungnya aja Atun. Kalau Halimatun. Iya. Halimatu Sa'diyah. Halimatu Sa'diyah. Iya, enggak yang tanpa Sa'diyah. Tun, mau ke mana Tun? Ada Tunnya gitu. Ya ada Tunnya. Dipanggilannya Atun. Oh iya, jadi Atun, oh Atun itu karena namanya Halimatun ya? Ya, bisa Halimatun, Aisyatun, Muslimatun. Berarti salah lah orang itu. Ya. Mungkin ini ya, karena kan Mukminatun itu kan yang sering terhafal di kita Mukminatun. Jadi saat dia kasihkan kalimat itu, kata itu ke nama anaknya, dia lupa ada atau enggak tahu ya, atau enggak tahu kalau itu adalah mamnu' minash shorfi sehingga ya harusnya Mukminatu. Ya iya, jadi kata mu'minatun saat kita jadikan itu nama anak kita, maka secara otomatis kita enggak boleh lagi bilang mu'minatun. Ya harus kita bilang mu'minatu. Ini memerah susu. Nah, memerah susu ini. Iya, kenapa? Jadi baqaratan itu tanwin karena memang lembu beneran, bukan nama orang ya. Tapi kalau yang akramtu baqarata baqarata binta Bakrin, nah kalau itu enggak boleh tanwin karena dia jadi nama orang. Gitu. Jadi walau kita selama ini ngafalinya Baqaratun, Baqaratun, Baqaratun, tapi saat Baqaratun itu jadi nama orang, ya Baqaratu, hilang tanwinnya. Begitu. Nah demikian. Tapi kita ngafalinya Baqaratun iya itu saat dia bukan alamiah. Tapi kalau dia jadi alam ya Baqaratu begitu. Nah demikian. Jadi selesailah permasalahan An-Nif ya. Sekarang lanjut ke apa namanya ya? Ke kalimat berikutnya yang terdapat di dalam bait yaitu bima'rifatin. Jadi kan an-nif bima'rifatin. Nah, kita masuk ke fasal berikutnya yaitu bima'rifatin. Isyaratun ilal alamiyah. Bima'rifatin isyaratan ya, isyaratan ilal alamiyah. Nah, kata ma'rifah ini itu mengisyaratkan kepada al-alamiyah. Ya, kepada al-alamiyah. Jadi ini di apa diisyaratkan kepada al-alamiyah ya rupanya ya. Iya ya, masya Allah. Jadi kata ma'rifah itu rupanya maksudnya adalah al-alamiyah. Ya. Maksudnya adalah al-alamiyah. Iya nama. Karena kan memang nama salah satu penghalang yang menghalangi isim untuk ditanwinkan kan. Nah cuma di sini di bait ini dia nggak menggunakan kata alamiah tapi menggunakan kata ma'rifah ya, memang semuanya kan diganti semua ya, ya kan gitu. Iya anis ya, mu'annas dipakai anis kan gitu ya, ya berlemah lembut lah kan gitu. Di ma'rifah ya sebagaimana ma'rufnya kan gitu alamiah ya, jadi rupanya yang dimaksud dengan sebagaimana ma'rufnya ini mengarah kepada al-alamiyah gitu loh ya, demikian ya isyaratan ilal alamiyati. Ada, jadi ya udah selesai ya gitu aja karena perkara alamnya sudah kita kenali. Lanjut ke rakib ya. Pasal berikutnya itu rakib. Nah rakib ini mengarah ke kemana kan gitu. Rakib sendiri artinya apa? Susunlah. Ya susunlah kan gitu ya, susunlah ya, ini terkait yang ditimbang tadi ya, susunlah kalau kita merujuk ke baitnya. Nah apa ini susunlah ini ngarahnya kemana? Al muradu at tarkibul mazzi. Maka yang dimaksud dengan susunan ini ya, dengan kata rakib ini itu mengarah kepada at tarkibul mazzi. Ya. Ya, istilah tarkib mazzi ini sudah kita kenali juga di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Ya, at tarkibul mazzi. Ya singkatnya, di sini ada beliau jelaskan ya, kita nanti kita bacakan saja. Wan nahwiyun indahum at tarakibu tarakibu anwa'un. Ini sebagai apa ikhwan wa'un ini? Wan nahwiyuna indahum at-tarakibu anwa'un. Serius bingung saya. Para ulama. Wan nahwiyuna indahum at-tarakib. An-nahwiyuna sebagai apa? Ya, sebagai mubtada. Mau tak mau saya pun harus bilang an-nahwiyun adalah mubtada. Kenapa saya harus bilang an-nahwiyun mubtada? Karena dia berada di awal kalam, kan gitu ya. Jadi mau enggak mau kita bilang dia mubtada. Marfun bil wawi, kan gitu ya. Marfun bil wawi li'annahu jam'ul mudzakkar as-salimi. Nah, tinggal khabarnya mana? Hah? Gimana ceritanya? Nahwi adalah tarakib. Ini sama kayak kasus Amiyah tadi ini jadinya. Atau indahum. Memang iya. Syubhul jumlah bisa jadi sebentar ya. Nah, jadi kalau indahum memang iya itu bisa jadi syubhul bisa jadi khabar karena syubhul jumlah kan. Cuma masalahnya kan khabar itu mesti mukammilu ma'nal mubtada. Khabar itu mesti menyempurnakan makna mubtada dan indahum itu tidak bisa menyempurnakan makna mubtada di sini. Ya di konteks ini maksud saya. Di konteks ini tidak dapat menyempurnakan makna mubtada. Dan orang-orang nahwu itu mereka memiliki kan enggak menyempurnakan. Pada mereka ada kan gitu. Pada mereka ada kan gitu. Jadi enggak menyempurnakan. Gitu. Ada apa? Kan gitu. Kan dan enggak menyempurnakan ya. Memang iya indahum maksudnya syibhul jumlah bisa jadi khabar. Namun syibhul jumlah di sini di dalam konteks ini dia tidak menyempurnakan makna al mubtada sehingga enggak bisa jadi mubtada. Enggak bisa jadi khabar. Tarakib itu bukan sempat. Tarakib jamak dari tarkib. Jadi mana khabarnya? Tarakib itu ada beberapa macam di sisi para ulama. Ya, an-nahwiyun seperti apa? Muhammadun karena kita letakkan di awal berarti dia pastilah mubtada. Muhammadun lahu baitun. Baitun sebagai dari Muhammad, mustahil. Muhammadun lahu baitun itu bahasa isinya benar atau enggak benar? Maksudnya antum Pak, itu benar enggak ungkapan itu benar atau enggak benar? Nah, benar kan? Berarti ungkapan itu benar. Nah, sekarang Muhammadun pasti mubtada. Mana khabarnya? Nah, itu dia. Jumlah ismiyah. Nah, makanya kasusnya sama seperti di sini. Wa tarkawan wa nahwiyun indahum at-tarkib, indahum at-tarakib. Berarti jumlah khabar in an-nahwiyun adalah jumlah ismiyah yang rabitnya hum. Berarti at-tarkib sebagai iya, mubtada unsanin muakhar. Mubtada kedua yang diakhirkan. Ya, sama seperti kasus baitun tadi, mubtada kedua yang diakhirkan. Dan khabarnya indahum. Nah, tinggal problem ya amra'un lantain muncul ini, kan gitu. Kan gitu ya. Bukan ini, nah. Jumlah isminya, tarakibu anwa'un. Terus indahum? Iyalah. Hah? Gimana? Wanahwiyun at-tarkib anwa' indahum. Jadi simbol jumlah indahum. Tarkib-tarkib itu ada macam-macam. Tarkib-tarkib itu ada beberapa macam. Tarkib itu ada beberapa. Dan para ilmu nahwu. Tarkib itu ada beberapa macam di sisi mereka gitu. Tarkib-tarkib. Wanahmiyun indahum anwa'ut tarakib. Anwa'ut tarakib. Ya, kalau gitu pas kan artinya jadi susunan idhafah kan. Indahum anwa'ut tarakib ya. Jadi di sisi mereka terdapat macam-macam tarkib. Nah, cuma kalau ini tulisan karena ini ketikan kalau tunggu ya kalau seperti yang Septian tadi ya. indahum at-tarkibu at-tarkibu anwa'un indahum lid. Dan para ilmu nahwu adalah susunan-susunan itu ada beberapa macam di sisi mereka. Dan Pak, dan para ilmu nahwu adalah berarti indahum sebagai apa? Syibul jumlah. Ini sebagai apa? Syibul jumlah mutalik. Mutalik ke kalimat mana? Mutalikibu anwa'un indahum. Ya, mutalik ke kalimat mana? Jumlah isminya. Mutalik ke mutalik ke jumlah isminya. Mutalik ke anwa'un. Mutalik ke anwa'un. Anwa'un. Atarikibu anwa'un indahum. Jadi kalau dia susunan itu ada beberapa macam di sisi mereka menurut pendapat mereka. At-tarakib indahum. Kalau gini gimana? Zina itu haram menurut zina itu haram. Ini enggak bisa indahum jadi ini. Jadi apa? Tawkid gitu. Enggak, enggak bisa. Enggak bisa, enggak ada. Zina itu haram menurut sepakat ulama. Indah jami'il ulama. Indah jami'il ulama itu mutalik ke mana? Oh, mutalik ke mutada. Jadi berarti ini mutalik ke at-tarakib. Bukan mutalik ke mubtada awal gitu. Kan mutalik kan apa namanya zina mutalik ke zina. Berarti ini mutalik ke tarakib bisa. Ini kan tadi jumlah isminya. Tarakibu anwa'u. Tarkib-tarkib itu ada beberapa macam di sisi mereka. Tarkib-tarkib itu di sisi mereka tarkib-tarkib yang berada tarkib-tarkib di sisi mereka ada beberapa macam. Itu mubtada terus khabarnya berupa jumlah isminya. Bisa juga ya. Iya iya iya benar benar. Tarkib. Iya benar bisa juga. Jadi indahum itu muta'alliqnya untuk si tarkib bukan untuk an-nahwiyun ya. Karena kalau untuk an-nahwiyun sama aja jadinya. Iya. Enggak bisa kan sama aja artinya jumlah ismi at-tarkibu anwa'un itu enggak punya rabit yang kembali kepada an-nahwiyun. Ya. Jadi indahum harus kita nyatakan sebagai muta'alliq bagi at-tarkib. Jadi at-tarkibu indahum anwa'un. Ya. Ai indal indan nahwiyyin. Nah, kemudian an-nahwiyunnya kita iya benar bisa jadi iya bisa. Ahsanta. Insyaallah iya pas itu. Jadi wan-nahwiyun at-tarkibu indahum anwa'un. Iya. Ya, jadi ahsannya kata indahum itu berada setelah at-tarkib untuk tidak terjadi lubes ya. Tapi enggak tahu ya apakah ini sah-sah aja. Ya karena memang enggak bisa dikomentari secara apa namanya? Secara pasti ya terkait hal ini sebab syibhul jumlah itu bisa berada di manapun ya. Jadi wan nahwiyun at-tarkibu indahum anwa'un. Ya andai kata begitu mungkin lebih refleks kita untuk memahaminya ya. Ya masyaallah. Tarkib. Iya, jadi bukan tarkib gitu. Ya. Oh iya at-tarakib. Nah, wan-nahwiyun at-tarakibu indahum. Ya kan ya. Wan-nahwiyun at-tarakibu indahum anwa'un. Ya andai kata jadi indahumnya berada di tengah. Itu di sisi mereka ada ya. Macam. Nah, ini bukan tarkib-tarkib masjid. Pokoknya susunan-susunan susunan-susunan kalimah di sisi para nahwiyun itu ada berbagai macam. Ya. Taib ya, pas toh. Masyaallah, santai. Nah, kemudian apa aja itu? Kata dia ada tarkibun idafiyun, ada tarkibun isnadiyun, ada tarkibun masjiyun. Nah, ini bukan pembatasannya. Ya, ini bukan pembatasan karena faktanya di sana ada tarkib lain selain daripada yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin di sini, ya rahimahullah. Ya apalagi beliau katakan kan anwaun pokoknya ada beberapa macam. Ya, ada tarkibun idafiyun, tarkibun isnadiyun dan tarkibun masjiyun dan ini tidak menunjukkan pembatasan. Ya, tidak menunjukkan pembatasan sama seperti misalkan ketika Ibnu Al-Ajurrum mengatakan apa? Wa huruful jarri min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wa lam padahal masih ada huruf jar yang lainnya di sana. Kan begitu kan? Ya, namun bukan berarti itu pembatasan ya. Ya sama juga dengan di sini sebagaimana kita ketahui bersama karena masih ada tarkib lain selain daripada tarkib yang disebutkan oleh beliau yaitu tarkib idhafi, tarkib isnadi dan tarkib masjid. Tarkib idhafi saya yakin kita sama-sama tahu yaitu apa? Huwal jari bainal mudhafi wal mudhafi ilaihi ya kama law qulta hadha kitabu fulanin hadza tarkibun idhafiyyun. Tarkibul isnadi, ya kita juga sama-sama sudah tahu, ma taraqqaba min mubtada'in wa khabarin aw fi'lin wa fa'il. Ya ai ma taraqqaba min al-musnadi wa musnadi min al-musnadi wa musnadin wal musnadi ilayhi. Ya. Jadi at-tarkibul isnadi ma taraqqaba min al-musnadi wal musnadi ilayhi. Ya. Al-musnad wal musnad ilayhi bisa jadi mubtada khabar, bisa jadi fi'il beserta marfu'nya. Nah, demikian. Hadzan an-naw'ani laisa lana. Ini bukan yang kita bahas. Jadi dua naw' ini bukan yang kita maksudkan, bukan yang menjadi pembahasan kita. Jadi tarkib isnadi dan tarkib idhafi bukan yang kita maukan. Jadi tarkib mana yang kita maukan? Ya, yang terakhir. Tarkib masdi yang akan kita bahas, kan? Gimana? Oh. Memang ada? Belum baru itu ada laisa dukhul. Di sana dukhul. Ada fi. Atau mungkin dia enggak pakai kalimat dukhul karena dukhul karaka majma'nya. Enggak ada dakhlun? Ada. Ada. Ada dakhlun. Oh iya, dakhlan memasukkan pendapatan penghasilan. Iya, ada dakhlan. Kurang literasi ya. Kurang mufradat. Baik, hadzan an-naw'an laisa lana fihi madkhlun. Ya, laisa lana fihi madkhlun. Jadi ini bukan yang kita maukan, li'anna al-murakkaba tarkiban idhafiyan yakunu 'ala hasabil 'awamil. Jadi kedua susunan ini, kedua macam susunan ini ataupun tarkib ini bukanlah yang menjadi apa namanya? Poin kita. Bukan kategori yang ada di kita. Ya, kategori yang ada di kita adalah tarkib masjiyun. Li'annal murakkaba tarkiban idhafiyan yakunu 'ala hasabil 'awamil. Karena tarkib idhafi itu bergantung pada amil. Wal murakkaba tarkiban isnadiyan tuqaddaru 'alaihi al-harakat taqdiran. Adapun tarkib idhafi tarkib isnadi itu enggak bisa dikasih harakat. Jumlah itu enggak bisa dikasih harakat. Sehingga apa? Harakatnya takdiran. Karena enggak bisa kita letakkan, mau kita letakkan di mana harakatnya? Ketika jumlah misalkan menjadi sebagai hal. Hal itu apa? Mansubun. Ya, hal minal mansubat, kan gitu ya. Hal minal mansubat. Nah, ketika jumlah menjadi hal, kita enggak bisa letakkan ka fathah di jumlah itu. Mau di mana kita letakkan fathah di jumlah itu? Dia jumlah, kan gitu ya. Sehingga apa? Tuqaddarul harakat. Jadi tuqaddaru 'alaihi al-harakat takdiran. Jadi benar-benar ditakdirkan tuh harakatnya. Ya, demikian. Itu jumlah. Nah, kalau misalkan tarkib idhafi sesuai amilnya. Ya, hasabil awamil, ala hasabil awamil. Misal al-murakkabi misalul murakkabi tarkiban idhafiyan. Idza qulta ja'a ghulamu Zaidin. Ja'a ghulamu Zaidin. Ghulamu mudafun, kan gitu. Dan ghulamu Zaidin tarkib idhafi. Fa'ilun wa mudafun fa'ilun wa mudafun. Ya, maksudnya fa'ilun wa huwa mudafun. Zaid mudafun ilaihi. Nah, kan jelas. Wa tarkibul isnadi an tusammiya syakhsan Zaidun qa'imun. Hadza murakkabun tarkiban isnadiyan. Maka Zaidun qa'imun ini adalah tarkib isnadi. Apa ada nama orang kayak begini? Ya bisa jadi ya. Bisa jadi dia pengen ngasih nama kayak begitu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Muhammad Fatih. Muhammad Fatih. Dia ngasih namanya memang kayak begitu. Di mana Fatih itu bukan gelar, bukan lakop. Kalau lakop secara otomatis dia semacam badal. Tapi ini memang namanya Muhammad Fatih. Jadi kalau kita terjemahin tuh Muhammad adalah orang yang membuka, ya, pembuka, ya, kan gitu, yang memenangkan, kan begitu. Muhammad Fatih. Nah, sama seperti ini, dia ngasih nama, padahal Zaid kan sudah nama, ya. Tapi dia ngasih namanya Zaidun Qaim. Jadi nama dia bukan cuma Zaid, bukan cuma Qaim, tapi itu nama dia, Zaidun Qaimun, kan gitu. Ya, kan gitu. Jadi nama dia Zaidun Qaim, bukan cuma Zaid, bukan cuma Qaim, tapi Zaidun Qaim. Nah, ini kan enggak bisa kita letakkan harakatnya. Mau di mana kita taruh harakatnya? kan gitu. Nah, contohnya, ya, jadi hadza murakkabun tarkiban isnadian nu'dibuhu biharakatin muqaddaratin ala akhirih. Itu kita i'rab dia dengan harakat muqaddarah di atas yang paling terakhir dari hurufnya, yaitu apa? Di atas huruf mim. Ditakdirkan di situ. Fa naqul jaa Zaidun qa'imun. Sehingga kita pun bilangnya apa? Telah datang Zaidun qa'imun. Jadi qa'imun enggak bisa diterjemahin lagi ya. Qa'imun enggak diterjemahin lagi. Kenapa? Karena ini namanya dia. Sebagaimana kita tidak menerjemahkan Zaidun. Zaidun itu apa terjemahannya, ikhwan? Tambahan. Jadi kan kita kan jaa Zaidun, kan kita enggak ngomongnya kan enggak telah datang tambahan tapi kita bilang telah datang Zaid. Nah, jadi qa'imnya pun juga jangan diterjemahin. Karena ini namanya dia. Memang nama dia kayak begitu susunannya. Jaa Zaidun qa'imun. Jadi qa'imun bukan khabar ya. Jaa Muhammad ya. Iya ya. Iya ya, betul betul. Nah, ini bagaimana ngirapnya? Kata beliau, jaa fi'lun madhin. Ya. Nah, kemudian fa'ilnya Zaidun qa'imun, dua-duanya. Ya, jadi bukan Zaidun fa'il, bukan, tapi Zaidun qa'imun fa'il. Fa'ilun marfu'un bidhammatil muqaddarati ala akhirih. Mana'a min dhuhuriha al-hikayatu. Nah, begitulah dia jadinya. Ya, mana'a min dhuhuriha al-hikayatu. Beginilah cara ngi'rabnya. Ini kalau misalkan ini terjadi. Nah, tapi yang jadi permasalahan nih, ikhwah, apakah ada nama kayak begini? Saya juga enggak tahu ya. Maksud saya begini, maksudnya ini apakah terakui? Ya. Apakah ini fushah membuat nama seperti ini? Fushah ya. Fushah ini ya. Nah, lucunya di sini Syekh Ibnu Utsaimin ini tidak menganggapnya sebagai tarkib masjid. Kalau di yang lain ini menganggapnya sebagai tarkib masjid kayaknya ya. Nah iya, waktu kita bahas mulakhos itu kan susunan nama kan cuma ada tiga aja, mufrad sama ghairu mufrad. Nah, ghairu mufrad bisa jadi idhafah, bisa jadi tarkib masjid. Gak ada yang tarkib isnadi. Nah, kalaupun misalkan ada tarkib isnadi, maka biasanya dimasukkan ke tarkib masjid. Seperti ja'al haqqu, ada orang yang bernama ja'al haqqu, ya, telah datang kebenaran, kan gitu ya, ya, kebajikan ya. Jadi ja'al haqqu tarkib masjid tidak dinyatakan sebagai tarkib isnadi. Walau memang dia isnadi memang. Ya. Tapi di situ jadinya tarkib masjid. Kenapa? Karena dia satu susunan jadi satu. Ya. Susunan jadi satu. Itulah yang namanya tarkib masjid. Jadi kalau setiap tarkib yang dia sebenarnya satu, maka namanya tarkib masjid walaupun susunannya susunan jumlah. Kan gitu. Walaupun susunannya susunan jumlah. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah, belum tahu itu apakah susunan jumlah atau tidak. Bisa jadi itu susunan idhafah. Hadra maut bisa jadi susunan idhafah. Hadru mautin. Kehadiran. Iya, kehadiran. Ketika dia hadara ya, hadara sama mautunnya. Hadra mautun. Adi kalimatan murakkab. Kalimatan hadra mautun. Nah, hadra kan? Bukan hadara kan? Nah, itulah dia. Intinya tarkib masjid itu sesuatu yang dia itu susunan kemudian jadi satu gitu ya. Yeah. Jadi satu benda. Jadi begitulah yang dimaksud dengan tarkib masjid. Yang saya pikir bisa saja berupa tarkib idhafi, asal muasalnya bisa saja berupa tarkib isnadi, wallahu a'lam. Namun beginilah kata beliau cara mengi'rabnya. Ya, kalau ada orang yang bernama Zaidun Qa'im. Ma'di karib susunan apa? Ismiyah. Ma'diyu karib. Nah, susunan ismiyah jumlah. Berarti kan susunan isnadi kan? Kan begitu. Berarti kan susunan isnadi. Ya, namun dikatakan sebagai tarkib masjid ya. Enggak tahu ini kenapa beliau membedakannya, wallahu alam. Ya, karena kalau yang kita dapati di mulakhus itu cuma tiga aja ya kan nama itu. Nah, yujadu rajulun yusamma syaba qarnaha. yujadu rajulun yusamma syaba qarnaha. Ini jumlah fi'liyah ini ya. Iya. Naqulu taqulu jaa syaba qarnaha wa ra'aitu syaba qarnaha wa marartu bi syaba qarnaha. Ya, hadza laisa lana fihi tadakhul. Ya, hadza laisa lana fihi tadakhul. Limadha? Li'annahu yu'rabu bi harakatin muqaddaratin ala akhirih man'a min dhuhuriha al-hikayah. Jadi ini bukan pembahasan kita, bukan tadakhul ya, bukan tadakhul di kita ya terkait permasalahan ini. Kenapa? Ya karena ini permasalahan di i'rab dengan harakat muqaddarah, sementara yang kita bahas ini bukan di i'rab dengan harakat muqaddarah, tapi di i'rab dengan harakat zahirah, yaitu tarkib masji. Kata dia. Ya. Jadi intinya ini harakat harakat muqaddarah ya. Bukan harakat zahirah. Nah, tarkibul masji hadzal ladzi yushiru ilaihi an-nadhim fi qawlihi rakib. Nah, tarkib masji lah yang menjadi isyarat pernyataan nadhim, yaitu rakib. Nah, tarkibul masji an ta'tiya bi kalimataini taj'aluhuma kalimatan wahidatan. Tarkib masji ini engkau membawakan dua kalimat, ya engkau membawakan dua kalimat dan menjadikan keduanya satu kalimat. Itulah yang dimaksud dengan tarkib masji. Contoh hadramautu. Hadhihi kalimatun murakkabatun min kalimataini. Nah, satu kalimat ini hadramaut. Satu kalimat ini terdiri dari dua kalimat, tapi satu kalimat. Yaitu apa? Dari kalimat hadra dan dari kalimat maut. Kemudian jadi satu. Waba'labakka. Waba'labakku. Hadhihi kalimatun murakkabatun min ba'la dan min bakkun. Kan begitu. Jadi kata ini satu kalimat ini terdiri dari ba'l dan bak. Dua kalimat. Nah, yusammuna hadza tarkiban masjiyan. Mereka menamakan susunan ini dengan susunan masji. Hadzal murakkabu tarkiban masjiyan yurfa'u bidhamma. Nah, tarkib masji ini kalau dirafakan itu rafaknya pakai dhamma zahirah, bukan muqaddarah. Zahirah di atas huruf akhirnya. Nah, kalau hadramaut berarti di atas huruf ta'nya. Bukan muqaddarah. Wa yunsabu bil fathah wa yujarru kadzalika bil fathah. Juga begitu dengan fathah niabatan anil kasrah. Li'annahu ismun la yansarif, karena dia termasuk isim la yansarif. Wal mani'u lahu minas sarfi al 'alamiyyah wa tarkibul masji. Jadi catatan untuk tarkib masji ini, saat dia menjadi isim ghairu munsharif itu harus ada alamiah. Nah, demikian. Hah? Gimana? Ini dia catatannya tadi. Untuk isim ghairu munsharif yang tarkib masji ini disyaratkan harus alamiah. Ya, karena beliau katakan wal mani'u lahu minas sarfil alamiyatu wat tarkibul masji. Jadi kalau tarkib masjid tadi tidak alamiah, maka dia munsharif. Kalau tarkib masjid tadi tidak alamiah, maka dia munsharif. Dia alamiah dari mana? Ada maut itu nama kota. Iya, nama kota, nama orang, nama benda. Betul. Jadi kalau dia bukan alamiah, maka tidak ghair munsharif. Ya, bukan termasuk mamnu minas sorfi. Ya artinya ya munsharif. Nama untuk sesuatu berarti dia itu. Iya, alam. Sama kayak Surabaya. Ya. Nama untuk kota dan buaya. Iya, kira-kira begitulah. Ikan dan buaya. Surabaya kan suara dan buaya. Ikan dan buaya. Tahu. Iya, tentang iya. Ini ada yang kritis itu. Iya, betul. Nah, jadi apakah ada tarkib masji yang bukan alamiah? Ada ya. Jadi ada tarkib masji yang bukan alamiah. Selama ini kita memang hanya menemukan, ya, hanya diperkenalkan contoh-contoh tarkib masji yang memang sudah indikasi alamiah, seperti hadramau dan yang lainnya. Namun ada, cuma tadi saya cari-cari kok enggak dapat saya karena kurang mufradat. Nah, begitu. Jadi ada ya, ada tarkib masji yang bukan alamiah. Nah, tarkib masji yang bukan alamiah maka enggak masuk mamnu' minas sharfi. Ta'nis juga ya. Terdiri dari ta'nis juga. Enggak lah. Enggak harus lah. Enggak, maksudnya itu pun termasuk hanya sih. Enggak lah. Nama kota muannas, tapi kalau nama orang contohnya seperti si Bawai kan enggak ta'nis itu, ya kan? Tapi tarkib masjid tapi alamiah mungkin. Sifat enggak? Ya, sifat enggak. Jadi alamiah ya, wasfiyah enggak. Cuma alamiah. Jadi untuk tarkib masjid cuma alamiah, wasfiyah enggak. Artinya apa? Tidak ada wasfiyah berupa tarkib masjid. Nah, kemudian taqulu safartu ila Hadramaut. Safartu fi'lun mudha'af fi'lun wafa'il ila harfu jarin Hadramaut. Nah, jadi satu. Jadi jangan hadranya di i'rab, mautnya di i'rab. Ya, jadi satu ini karena ini satu kalimat. Hadramaut ismun majrurun bi ila. Nah, jadi tulisan yang tepat pun untuk tarkib masjid ini adalah tidak di space. Karena dia satu kata sebenarnya. Ya, tidak dibikin spasi. Tapi saya lihat beberapa tarkib masjid itu dikasih space tulisannya. Seperti apa contohnya ya? Ma'di karib dikasih space. Nah iya, ini ma'di karib ya. Dikasih space ya. Oh enggak, ma'di karib enggak dikasih ya. Ya enggak dikasih deh, enggak dikasih. Ada yang pernah saya lihat dikasih space ya. Ya mungkin ini tergantung orangnya ya. Tergantung orang yang nulis barangkali. Ya semestinya, ha? Hadramaut enggak ada space. Enggak lah, enggak ada space-nya itu. Enggak ada space-nya itu. Nyambung itu, langsung itu. Enggak ada space itu. Nah, demikian. Ya, jadi semestinya memang enggak ada space-nya karena memang dia satu kata sebenarnya. Ya udah nyatu ya. Jadi Hadramaut ismun majrurun bi ila wa alamatu jarhi al-fathah niyabatan 'anil kasrah li'annahu ismun la yansarif wal mani'u lahu min as-sarf al-'alamiyyah wa at-tarkib al-masjidiy. Jadi 'alamiyyah wa at-tarkib al-masjidiy, dua. Enggak bisa satu saja. Enggak bisa tarkib masjid saja. Harus al-'alamiyyah wa at-tarkib al-masjidiy. Nah, kalau misalkan ditanyakan apakah tarkib masjid ada yang enggak 'alamiyyah? Ada ya, hanya saja sayanya aja enggak bisa ngasih contoh ya. Banyak kan? Nah, baitul lahm. Sebuah kota di Yerusalem. Nah, baitul lahm itu kan idhafah. Tarkibul idhafah. Ya. Tapi dinyatakan sebagai tarkib masjid. Jadi maksud saya begini loh, tarkib masjid ini, ya tarkib masjid ini enggak harus bukan susunan idhafah. Jadi kalau udah susunan idhafah enggak bisa jadi tarkib masjid, bisa aja jadi tarkib masjid. Ya. Kalau susunan idhafah bisa aja jadi tarkib masjid begitu. Nah, demikian. Jadi bagaimana dengan Abdullah, Abdul Wahid? Apakah itu tarkib mazji atau susunan idhafah? Kalau itu susunan idhafah, kenapa itu susunan idhafah? Karena si Allah tetap Allah, bukan namanya dia gitu loh. Jadi memang, tapi beda dengan Bait Lahm tadi. Apa namanya kota yang bernama Bait Lahm? Ya, kota yang bernama Bait Lahm tadi itu memang namanya Bait Lahm. Jadi bukan bait kemudian dagingnya sendiri, enggak. Beda dengan nama Abdullah. Kalau Abdullah, nama dia ya cuma si Abad sebenarnya. Berarti satu misalnya kita bilang Abdul Nabi itu tarkib masjid. Bisa tergantung sih, tergantung dia itu menjadikannya sebagai tarkib masjid atau memang tetap dalam kondisi asalnya, yaitu apa? Dia memaksudkan bahwa dirinya adalah budaknya Nabi. Oh, budak. Iya kan begitu ya. Dia memaksudkan bahwa dirinya adalah budaknya Nabi. Kan begitu. Misalkan kalau kayak kita, ya, hambanya Allah. Memang kita memaksudkan bahwa diri kita adalah hambanya Allah. Berarti nama kita sebenarnya hanyalah hamba. Ya, seperti nama saya kan. Berarti yang menjadi nama saya sebenarnya cumalah Abad. Nah, tapi kalau misalkan Al-Wahid antum jadikan nama saya, maka seharusnya ini adalah tarkib masjid. Ya, semestinya ini adalah tarkib masjid. Padahal yang dimaksudkan oleh orang tuanya kan gitu ya, bahwa memang benar-benaran bukan tarkib masjid tapi susunan idhafah. Ya ini hambanya si Al-Wahid, hambanya sang Al-Wahid, hambanya sang Ar-Rahman kan begitu. Nah, bagaimana dengan Dzulkarnain idhafah? Bukan tarkib masjid. Bukan, karena apa? Karena Dzulkarnain pun itu bukan nama, satu lagi. Ya, yang perlu kita ketahui Dzulkarnain itu bukan nama. Nama dia bukan Dzulkarnain. Bukan. Cuma itu gelarnya dia. Lu misalkan seperti saya digelar dengan umpama ya Amin Dulma ya Dulmalin. Ya kan gitu ya. Dinamakan dengan Dulmal. Oh, si Dulmal datang. Ja'al Dulmali kan gitu ya. Kan gitu. Jadi bukan nama saya Dulmal, nama saya Abdul Wahid. Namun Ja'al Dulmal kan gitu. Nah, atau Dzul Fadl kan gitu ya. Ya itu bukan nama pada dasarnya. Nah, tapi saat itu dijadikan nama, dia tetap dalam susunan idhafah. Sama, bukan apa namanya susunan idhafah, kecuali memang dia niatkan itu sebagai tarkib mazji. Kalau dia tarkib mazji, maka seperti kasus bait laham tadi. Ya, ini yang saya masih bingung ya. Masih bingung di saya kalau seakan-akan tarkib mazji itu bukan berupa susunan idhafah. Ya, bagi saya bisa saja berupa susunan idhafah. Dan seakan-akan tarkib mazji itu pasti bukan susunan isnadi. Bisa saja berupa susunan isnadi. Ya, wallahu alam. Ya, ini yang perlu kita bahas ulang. Ha? Syadzara madara. Syadzara madara. Kaum telah berpisah bercerai berai. Tafarraqul qaum syadzara madara. Baita-baita pun benar Tarkib. Tapi itu bukan alamiah ya. Bukan alamiah. Cuma itu tarkib mazji ya. Nah, itulah contoh-contoh apa namanya tarkib mazji ya. Yang bukan. Oh gitu ya. Nah, kira-kira begitulah ikhwah tentang tarkib mazji. Nanti insyaallah ya kita akan apa namanya cari referensi-referensi lain terkait keterangan tarkib mazji. Ya, untuk saat ini apa namanya ya kita apa namanya ya kita cukupkan ataupun kita resapi aja referensi yang datang dari kitab yang ada di hadapan kita. Baik. Ba'labakka ismun majrurun fi bifi wa alamatu wa'alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan 'anil kasrati li'annahu ismun la yansarifu lil 'alamiyyati wat tarkibi. Ya, ba'labakka. Ba'labakka ma'di kariba ismu rajulin. Ya, ma'di kariba. Ya, ini ma'diya kariba atau ma'di kariba, ini juga yang saya belum tahu ini secara pasti. Apakah bacaannya ma'diya kariba atau ma'di kariba? Artinya ya musyaddadahnya itu jadi sukun. Ini yang belum tahu saya. Ya, an imma bacaannya ma'diya kariba atau ma'di kariba. Ya, antara dua, saya belum tahu pasti ini bacaannya yang mana yang tepat. Ini yang pasti adalah ismu rajulin, ya, salah satu nama dari seseorang ya. Jadi ma'di karib nama dari seseorang. Asluhu ma'diyun sama kariba. Ini kan berarti mubtada dan khabar kan gitu ya. Ya, mubtada dan khabar. Min kalimataini fasarata kalimatun wahidatun. Ya. Fasarata kalimatan wahidatan. Fayuqal hadha tarkibun masjiyun. Ya. Halil waswiyatu tu'atharu fi babit tarkib? Al-jawab la. Ya, ini jawaban untuk Bang Budi ya. At-tarkibu alamiyatun faqat. Nah, ini salah ini. Ya, salah ini. Ya, enggak tahu lah saya. Tapi menurut saya ini amiyah ini. At-tarkibu. Bukan salah dari sisi nahu ya. Dari sisi nahu kemungkinan enggak salah. Kenapa enggak salah? Ya, at-tarkib mubtada. Alamiyah khabar. Tapi apakah tarkib alamiyah? Tarkib kan bukan alamiyah. Alamiyah itu misalkan seperti apa tadi? Ya, seperti apa namanya tuh? At-ta'nis ya kan? Ma'al alamiyah itu pun bukan ma'al alamiyah, bukan alamiyah kan ya. At-ta'nis laisal alamiyah. Ya, yang alamiyah itu misalkan ya Muhammadun alamiyah ya. Kalimatun Muhammad alamiyah. Kan begitu ya. Ya, wallahu alam. Ini benar atau salah kira-kira ikhwah? At-tarkibu alamiyatun faqat. Ini mirip sama kasus yang saya contohkan tadi nih kayaknya. Umar pergi bersama teman-temannya. Bukan Umar pergi bersama teman-temannya. Umar pergi ke masjid dan ke rumah. Lalu si komentator bilang, "Enggak, Umar rumah aja." Kan. Ya, ini mirip ya. Enggak, tarkib itu alamiyah aja. Tarkib itu ala alamiah aja kan ya. Sebenarnya kan begini ya, at-tarkibu tu'atharu fihi alamiyatun ya. Kalau kita ngikuti pertanyaannya, halil wasfiyatu tu'atharu fi babit tarkib ya. halil wasfiyatu tu'atharu fi babi tarkib, maka kita jawab la, at-tarkibu tu'atharu fihi, ay tu'atharu fi babi fi babi tarkibi alamiyatun. Oh, jadi alamiyatun ini laisa khabar. Akan tapi fa'il dari fi'il yang dibuang. Jauh sekali, karena yang bisa dibuang itu mubtada ya, kalau dalla alaihi dalil. Ngeri sekali. Iya. Itu mubtada yang bisa dibuang, dalla alaihi dalil ya. Mubtadanya. Jadi misalkan aina Muhammad fil baiti. Mana mubtadanya? Dibuang, dalla alaihi dalil. Bisa. Ini kan at-tarkibu. Kan gitu. Ya semestinya kan begitu ya. Halil wasfiyatu tu'atharu fi babi tarkib. Kan ini yang benar. Apakah wasfiyah itu berathar, memberikan dampak di dalam bab tarkib? Tidak. Artinya apa? Tidak memberikan athar di dalam bab tarkib, ya, di mana bab tarkib hanya memberikan athar padanya alamiah. Kan gitu. Jadi tidak, tidak ya, la tu'atharu, kan gitu. Nah, kemudian dia masuk ke kalam baru, at-tarkibu atau wat-tarkibu, dan tarkib itu ya, tu'atharu fihi, ay tu'atharu fi babihi, kan gitu ya, al-alamiyatun ataupun al-alamiyatu faqat, kan begitu ya, kan gitu ya. Nah, ini singkat, seperti halnya kita menyingkat bahasa kita tadi. Maksudnya si komentator dengan sigap mengatakan enggak, ya, Umar rumah aja, kan gitu ya, Umar rumah aja. Jadi padahal si pengkhabar bilang Umar pergi ke rumah dan pergi ke masjid, datang dia enggak, Umar rumah aja, kan ya, Umar rumah aja. Kira-kira benar atau salah itu, ikhwan? Ya sama ini ya, ini masalahnya masalah itu. Aku pulang aja. Oh, itu bisa lah kalau aku pulang aja. Ini kan masalahnya Umar rumah aja. Secara nahwiyah Umar mubtada, rumah khobar, kan gak ada yang salah secara nahwiyah. Tapi secara balaghah ataupun secara mantiqah, kan gitu ya, ya ini bisa terkritisi gitu ya, karena mustahil kan ya. Pertanyaan itu, kami mau ke masalah ke rumah aja lah. Enggak lah, aku itu aku di rumah aja lah, itu masih benar ya. Oh, aku rumah aja, itu ya sama aja, ya, kan aneh kan, aku rumah aja kan ya, ya aku rumah aja, iya ya, itu sering kita bilang gitu, aku rumah aja lah, ah enggak lah aku rumah aja lah, iya memang iya, itu sering sekali kita bayangin, aku rumah aja, masa aku adalah rumah, kan ya. Nah begitu loh, secara mantiqah ini terkritisi gitu, secara nahwi ya, enggak ada yang salah, aku mubtada, rumah khabar, kan gitu, kan yang salah, bahkan dimarfukkan lagi alamiyatun sebagai khabar at-tarkib, kan gitu. Jadi gimana ikhwah, silahkan telah lah ya. Nah demikian, ini wazidah, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah, wabillahi taufik wal hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.